DJ ini khususnya buat Anda dan Revolution Right Here. Dian Store. Enango Color. Eva Zalikara. Oke. Ya, Ah, maknya ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Suasana jadi happy. Yeah, sungguh bakal garo di cabang baking lagi suka-suka. Kalau sudah kangkung panas-panas, kalau mau goyang sampai puas. Nasi goreng kelele dan sampai suam lele. Ikan goreng kalau beda jalan tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka, orang di sini suka-suka. Potong bebek angsa, masak di kuali. Mama dapat mangsa biar masih kecil. Tunggu-tunggu banget, jangan pakai bati. Mama paling suka dapat anjing kecil. Yah, maknya ada Weris ini. DJ ini khususnya buat Nanda Dol Pasekama. Kalau time bro, bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua.